بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله. Pertanyaan selalu muncul dalam benak dan pikiran kita. Bagaimanakah caranya agar kehidupan di dunia ini dapat dijalani dengan mudah dan ringan? Karena seringkali kita merasakan berat dan sulitnya hari-hari di dunia. Bahkan dalam situasi dan kondisi tertentu, seakan-akan langit itu runtuh, bumi sempit menghimpit, ya, karena banyaknya masalah. Demikian juga bertumpuknya persoalan. Pertanyaan, bagaimanakah caranya agar kehidupan di dunia ini dapat dijalani dengan mudah dan ringan, adalah pertanyaan hampir semua orang. Bagi kita yang telah diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar agama, maupun saudara-saudara kita kaum muslimin yang semoga Allah memberikan hidayah sehingga mempunyai kesadaran untuk belajar agama, bahkan keinginan setiap orang kafir sekalipun. Bagaimanakah cara hidup di dunia ini agar mudah dan ringan? Ikhwati fillah rahimakumullah, sebenarnya jawaban untuk pertanyaan ini telah diterangkan oleh para ulama. Jawaban yang diberikan para ulama pun diintisarikan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar kemungkinan banyak dari kita telah memahami, tetapi memahami saja masihlah belum cukup. Kita dituntut untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan secara nyata dalam hidup ini. Dari beberapa wejangan dan nasihat para ulama mengenai apa yang bisa kita lakukan supaya hidup di dunia ini benar-benar mudah dan ringan, adalah nasihat yang disebutkan Al-Imam Malik bin Mighwal rahimahullahu ta'ala, ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, masih masa keemasan Islam. Ringkas sekali beliau memberikan wejangan untuk kita, sangat ringkas sekali. Kata beliau rahimahullah, man qasura amaluhu hana alaihi aishuhu. Apabila kita perhatikan, wejangan beliau ini hanya terdiri dari beberapa kata. Man qasura amaluhu hana alaihi aishuhu. Beliau menjelaskan siapa saja yang mampu menyederhanakan keinginannya, hidup akan terasa mudah dan ringan. Itu kata kuncinya. Sederhanakan keinginan kita. Yang kemudian sering kita baca dalam pembahasan adab, akhlak, bab zuhud dan raqa'ik, sering disebut dengan qasrul amal. Qasrul amal itu menyederhanakan keinginan. Orang yang keinginannya sederhana, hidupnya jauh lebih mudah bila dibandingkan mereka yang keinginannya bertumpuk. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Ya pasti hidupnya akan susah. Karena dia dikejar-kejar untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Al-Imam Sufyan rahimahullah, di sini tidak diterangkan apakah Ibnu Uyainah ataukah Ats-Tsauri. Beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Malik bin Mighwal ini, yakni fil mata'imi wal malabis. Yang dimaksud menyederhanakan keinginan adalah berkaitan makan dan pakaian, makanan dan pakaian. Yang kemudian kalau kita jadikan lebih luas lagi, urusan duniawi. Apabila kaitannya urusan duniawi, sederhanakan keinginan kita. Hidup itu pasti akan mudah. Beda halnya kalau urusannya akhirat, maka gantungkanlah keinginanmu setinggi-tingginya. Bulatkan tekad sekuat-kuatnya. Rencanakan sejauh apapun yang bisa kita lakukan. Itu kalau urusannya akhirat, ibadah, amal saleh, dakwah. Kalau berbicara dakwah, mari kita merencanakan secara jangka panjang. Walaupun untuk pencapaiannya ada target-target dalam jangka pendek, jangka menengah. Tapi jangka panjang harus terus dipikirkan. Adapun nasihat dari beliau rahimahullah dan juga nasihat ulama lainnya nanti pun akan kita baca, agar menyederhanakan keinginan itu terkait dengan urusan duniawi kita. Secukupnya sajalah. Lebih dari itu, apabila Allah memberikan dan melapangkan, bersyukurlah, berucap hamdalah, alhamdulillah. Jika yang lebih itu tidak kita miliki, tidak mengapa, karena yang mencukupi sudah Allah berikan. Ya, sederhana beliau mengatakan, man qasara amaluhu hana alaihi aishuhu. Siapa saja yang bisa menyederhanakan keinginannya, hidupnya akan jauh lebih mudah, ringan, lepas, merdeka. Wajahnya selalu gembira, tidak terlihat memiliki beban berat. Dia tidak merasa ditekan oleh apapun. Karena apa yang Allah berikan untuknya, sebenarnya bila dihitung sudah lebih dari cukup. Cukup untuk menyambung hidup. Gambarannya seperti apa? Al-Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu sahabat Abu Darda datang berkunjung ke Damaskus, ibu kota dan pusat kegiatan di negeri Syam, yang sekarang ini Damaskus menjadi ibu kota Suriah. Kalau zaman dulu Damaskus menjadi ibu kota sebuah wilayah yang lebih luas dari Suriah sekarang ini, negeri Syam. Sahabat Abu Darda mengatakan, ya ahla Dimashqa, istami'u ila qawli akhin lakum nasihin. Karena didorong oleh rasa cinta dan keinginan untuk menyebarkan kebaikan, sahabat Abu Darda mengumpulkan penduduk Damaskus ketika itu. Wahai penduduk Damaskus, istami'u ila qawli akhin lakum nasihin. Coba perhatikan dengan baik beberapa patah kata dari seorang saudara, saudara kalian sendiri yang punya niat baik. Qala fajtama'u ilaih. Maka penduduk Damaskus pun berkumpul. Ketika itu yang mendengar informasi dan berita sahabat Abu Darda ingin menyampaikan beberapa pesan, orang-orang itu kemudian berkumpul. Setelah berkumpul, sahabat Abu Darda mengatakan, mali arakum tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa ta'maluna ma la tudrikun fa innahu man kana qablakum banau syadidan wa ammalu ba'idan wa jama'u kathiran fa asbaha amaluhum gururan wa majma'uhum buran wa masakinuhum kuburan. Sahabat Abu Darda mengatakan, mali arakum, aneh saya melihat kalian, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Saya merasa aneh melihat kalian. Kenapa? Tabnuna ma la taskunun. Kalian mendirikan bangunan yang tidak ditempati. Wa tajma'un ma la ta'kulun. Aneh. Kalian susah payah mengumpulkan yang pada akhirnya apa yang kalian kumpulkan tidak kalian makan. Kalian pun aneh. Wa ta'maluna ma la tudrikun. Kalian punya keinginan sekian banyak, sementara kalian sendiri bisa memahami kemampuan diri. Sulit, bahkan tidak mungkin keinginan-keinginan itu bisa kalian wujudkan. Lalu beliau mengingatkan, fa innahu man kana qablakum, sungguh orang-orang sebelum kalian, yaitu umat sebelum umat Islam, banau syadidan, banyak dari mereka mendirikan bangunan yang kokoh. Wa ammalu ba'idan, punya keinginan yang banyak. Wa jama'u katsiran, mereka pun mengumpulkan harta yang tidak terbilang jumlahnya, saking banyaknya. Tetapi pada akhirnya, fa asbaha amaluhum ghururan, keinginan itu akhirnya sirna. Wa majma'uhum buran, harta yang mereka kumpulkan hancur, rusak. Wa masakinuhum kuburan, bangunan yang mereka dirikan akhirnya menjadi sebuah kuburan untuk mereka sendiri. Nah, ini keterangan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Ini di zaman dulu, zaman sahabat. Di zaman sahabat saja, artinya sahabat ketika itu masih banyak yang hidup. Di zaman seperti itu sahabat Abu Darda sudah berusaha mengingatkan, apalagi di zaman kita ini. Apa yang beliau sampaikan memang sesuai kenyataan. Mali arakum tabnuna ma la taskunun. Sekarang banyak yang berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan, rumah atau yang semisalnya. Tapi pada akhirnya yang dibangun itu tidak ditempati, karena tidak dia butuhkan sebenarnya. Hanya punya hobi, kesenangan membangun, membangun, membangun. Punya rumah tidak hanya di satu lokasi, di banyak tempat. Yang kemudian tinggal di sana justru pembantunya. Jadi seakan-akan dia mendirikan bangunan, membangun rumah itu untuk pembantunya. Bahkan terkadang dia lupa kalau punya rumah di sebuah daerah, saking banyaknya itu. Ya kan? Ada kejadian nyata kok seperti itu. Oh iya ya, punya rumah di sana. Sampai bingung sendiri. Di zaman dulu sudah dianggap aneh, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang, berapa banyak sekarang rumah-rumah itu kosong? Berapa banyak rumah-rumah itu kosong? Gak usah jauh-jauh lah, di samping kita aja, berapa banyak rumah yang kemudian hancur gak jadi dipakai, tidak dilanjutkan dan tidak diteruskan, iya kan? Bentengnya, atapnya udah hampir rubuh, tembok dan dindingnya retak, hampir ambruk. Apalagi bagian dalamnya terkena hujan, tertimpa panas, ya gak bisa dipakai. Ya itu bukti nyata, gak usah jauh-jauh, di samping kanan, samping kiri. Sementara keinginan untuk membangun, membangun, membangun, itu akan memusingkan. Jangan dikira membangun itu gak pusing. Urusan bangun, membangun itu memusingkan. Mulai dari dananya dari mana, bentuk bangunannya seperti apa, kita udah dibuat pusing untuk mengumpulkan material, uang ada, ya tapi tetap saja pusing, ya kan? Beli material dari siapa? Pasir, batu, kerikil, split, batu bata, semen, besi, ya kan? Kemudian keramik, kusen jendela, kusen pintu, lengkap dengan daunnya. Kemudian pengatapan, belum instalasi listrik, instalasi airnya. Itu bikin pusing loh. Bikin pusing. Dan saya yakin banyak dari kita sudah merasakan pusingnya membangun rumah itu seperti apa. Ada yang memilih jalan sederhana, udahlah beli aja, tetap aja pusing. Emang dikira gak pusing? Uangnya terbatas kok. Setelah beli rumah, ditempati, lah ketahuan ada yang perlu diperbaiki. Perbaikan jauh lebih memusingkan lagi. Kelihatannya cuma bocor di sudut atas. Kita hanya ingin memperbaiki di tempat yang kita anggap bocor. Ternyata setelah diperiksa bukan cuma bocor di satu tempat. Itu berasal dari tempat yang lain karena mengalir menetes, jatuhnya tetesan air di sana. Perlu lagi tukang berapa hari. Udah diperbaiki ketika musim hujan, loh bocornya di tempat yang lain. Karena beli rumahnya ketika musim kemarau, musim panas. Gak ketahuan ya kan. Bikin pusing. Apalagi kalau kita hidup di sini, ada pajak bumi, pajak bangunan, ya kan? Perawatan dan segala macam maintenance. Yang ini rusak, yang sana rusak. Kalau misalkan dibangun untuk kemudian kita tempati, kita manfaatkan, alhamdulillah, itu yang kita inginkan, secukupnya lah, secukupnya. Kalau ternyata ada lebih, alhamdulillah, kan begitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa lebih dari apa yang kita perlukan, ya tidak perlu kita kemudian memperpanjang dan memperbanyak keinginan. Sederhanakan saja, sudah cukup ini, cukup, cukup, cukup, alhamdulillah. Karena keinginan itu tidak akan ada berhentinya loh. Tidak akan ada berhentinya. Rumah sudah jadi, ditempati, muncul keinginan, wah ini kalau dibuat pagar, alasannya bagus, sehingga kalau menjemur pakaian kita lebih bebas. Istri gak perlu pakai cadar lagi. Tapi kan mikir juga, untuk mendirikan tembok mengelilingi rumah ataupun sebagian rumah juga perlu biaya. Oke lah, dibuat tembok dinding apa namanya melingkar di baru rumah, udah jadi tempat jemur, belum selesai itu, belum selesai, udah buat jemuran selesai, wah itu ada ruang kosong, kalau dijadikan kolam ikan bagus sekali, tambahkan air kricik kricik kricik kricik, ya nggak selesai, udah dibuat kolam ikannya, milih ikan belinya di mana, tiap pagi ngasih makan, tiap sore ngasih makan. Kemudian kebutuhan airnya pakai sanyo, pompa air, nambah pengeluaran listrik. Jadilah, gak ada masalah. Lihat ruang yang lain, cocok nih kalau ditanamin bunga-bungaan. Ya, tanamin bunga-bungaan. Ini gak akan ada selesainya. Tidak akan ada selesainya. Karena memang kehidupan dunia itu menipu. Ya kan? Wama al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur. tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, ya sesuatu yang terus menyenangkan. Kemudian kata sahabat Abu Darda, wa tajma'una ma la ta'kulun. Aneh melihat kalian, susah payah kerja pagi, siang, sore, malam, lembur mengumpulkan harta, mengumpulkan uang. Mala ta'kulun, kalian sendiri tidak bisa menikmatinya, enggak dimakan, enggak diminum. Sudah susah payah, capek mengumpulkan uang, enggak bisa menikmati. Tidak bisa menikmati. Terus indahnya di mana? Nikmatnya seperti apa? Nikmatnya seperti apa? Enggak bisa merasakan nikmatnya apa yang sudah dia kumpulkan. Uangnya sih banyak, hartanya udah menumpuk, tapi menikmatinya tidak bisa. Ya banyak alasan gak bisa menikmati. Entah karena sakit, sehingga ada beberapa pantangan, atau mungkin gak ada waktu, atau barangkali dia eman-eman. Aduh, udah kerja susah-susah dihabisin. Nah, terus kalau gak dihabisin buat apa? Ya, buat apa? Semangnya cuma mengumpulkan saja. Itu nasihat dari sahabat Abu Darda loh. Wa tajma'una ma la ta'kulun. Semangat untuk mengumpulkan, tetapi jelas itu tidak dimakan. Jelas tidak dimakan. Hari Idul Adha kurban, luar biasa. Senang kalau misalkan yang ini ngasih hadiah daging, yang ini dapat jatah dari masjid ini. Yang sana teman lama ngasih, freezer full. Freezernya full, tapi bertahan setahun. Ya kan? Nikmatnya di mana? Nikmatnya di mana? Kan itu. Cuma senang aja buka freezer, daging ada. Buka lagi, daging ada. Buka lagi, daging ada. Ya. Lemari es kita, kulkas itu full makanan juga, sama. Bahkan kita punya lemari khusus makanan, ya kan? Gula pasir bertumpuk, tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, ya, macam-macam tuh. Khusus lagi tepung keripik, ya kan? Tepung keripik itu tepung yang sudah dikasih bumbu untuk goreng tahu, goreng apa tempe crispy, ya kan? Kentang khusus tuh tepungnya, minyak goreng, kemudian ya macam-macam lah, full. Senang mengumpulkan tapi enggak kita makan. Nikmatnya di mana? Nikmatnya di mana? Kepuasannya apa yang bisa kita raih? Coba kalau kita ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Apa yang ada di rumah diinfakkan, disedekahkan. Kepuasannya ada. Lebih-lebih itu adalah ibadah. Melihat orang lain tersenyum, tertawa, senang dengan apa yang kita bagikan buat mereka, itu kepuasannya luar biasa. Itu kan bisa dinikmati, indah. Nah, kalau memang iman kita masih belum mapan, ya jangan semua dikasihkan, adalah yang disisain. Nah, kalau Rasulullah gak ada lagi yang tersisa di rumah, gak ada lagi yang tersisa di rumah. Abu Bakar Siddiq gak ada lagi yang tersisa di rumah. Keimanan beliau-beliau luar biasa. Tapi kalau kita masih pas-pasan ya, ya tetap disisain lah. Tetap disisain. Tidak sekali dua kali ketika lemari es maupun lemari makanan itu kita buka. Tidak sekali dua kali akhirnya kita harus menyingkirkan beberapa bahan makanan yang ternyata sudah kedaluwarsa. Kedaluwarsa. Itu pun masuk dalam kategori apa? Mubazir. Punya kecap, punya saus, kumpulin, tumpuk, koleksi. Pas bersih-bersih lemari, ya Allah udah kedaluwarsa bulan kemarin, buang. Gak mungkin kan yang udah kedaluwarsa kemudian kita sedekahkan buat santri. Wah kalau santri mah gak apa-apa. Kedaluwarsa. Nah, dipakai spidol ditutupin gitu biar gak ketahuan. Ya enggak kan? Bukan sekali dua kali itu kita alami. Setelah dibuka, ya Allah dimakan tikus. Nama digrokoti itu plastiknya, ada yang busuk, lemari es kita, kulkas kita, berapa kali kita buka, dibersihin, wah ini tomatnya udah busuk keluar jamurnya, ini lombok juga sama juga seperti itu, iya kan? Ini susu kentalnya, ya Allah, udah ada jamur di atasnya. Nah, ini tugasnya para ibu, tugasnya kaum istri. Dalam hal apa? Memanage apa yang ada di rumah untuk dimanfaatkan menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka radhiyallahu anhunna, memiliki kemampuan untuk mengatur dan memanage. Betul-betul habis yang ada di rumah itu. Karena istri-istri Nabi terdidik. Dan terdidik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika ada seorang pengemis beserta kedua anak perempuannya ikut mengemis, seorang ibu, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada yang bisa diberikan untuk para pengemis itu kecuali beberapa butir kurma. Kenapa? Habis yang ada di rumah. Beberapa tamu, dalam beberapa kesempatan tamunya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, pada akhirnya Nabi tidak bisa menjamu mereka. Kenapa? Ya karena memang tidak ada bahan makanan di rumah. Maka sahabat-sahabatlah yang menjamu tamu-tamu tersebut. Berapa kali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akhirnya memutuskan untuk puasa sunnah di hari itu, dikarenakan pagi tidak ada sarapan yang bisa disantap. Itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sahabat-sahabatnya pun demikian, mencontoh serta meniru beliau. Sudahlah, kalau kita punya bahan makanan, bahan minuman, mari belajar untuk berbagi yang kita ambil secukupnya saja, seperlunya saja. Tidak perlu khawatir, ya ini kan persiapan setahun. Enggak usah khawatir, yang persiapan setahun kita pangkaslah. Kalau memang iman kita belum kuat, ya untuk 6 bulan ke depan. Tidak usah khawatir 6 bulan berikutnya kemudian tidak ada. Allah Maha Kaya. Allah sudah berjanji dan menjamin apapun yang kita berikan, Allah akan berikan ganti. Kenapa kita khawatir? Ini tepungnya, Bi, kan anak-anak senang crispy. Ya sekali dua kali udah bosan anak-anak. Dibagikan aja, kirim ke dapur pondok. Atau ketika ada kegiatan gotong royong, kerja bakti, bersih-bersih di pondok, di masjid dan sekitarnya, adalah buat makanan, kirim untuk mereka. Pahala sedekah itu bisa menjadi tameng pelindung dari siksa api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, lindungi dirimu dari siksa neraka dengan bersedekah, meskipun sedekah itu bentuknya syiqqi tamrah, secuil kurma. Apalagi ini banyak, Dek, lihat. Enggak usah khawatir, Allah akan berikan rezeki, nanti Abi belikan lagi. Kan gitu. Enggak usah disembunyiin. Anak-anak kita harus dididik seperti itu. Nah, zaman kita santri dulu banyak loh yang seperti itu. Iya kan? Jadi lemari pakaian sekaligus lemari es. Jadi kalau punya makanan disembunyiin sampai busuk, lupa dia. Iya kan? Kenapa? Ya karena pendidikan untuk berbagi itu masih belum maksimal. Iya kan? Makan masuk kamar mandi dulu, dikunci dari dalam terus dinikmatin sendiri. Enaknya apa? Seperti itu. Makan enak di dalam kamar mandi. Kalau santri sini enggak lah, cuma 5. Mumpung 5 ya kan? Mumpung 5. Rashid, Ilham, terus siapa lagi tadi? Faiz, Yahya. Enaknya apa? Itu ada di zaman kita mondok dulu jadi santri. Masya Allah, kok yo ono gitu. Jadi makan itu dia masuk kamar mandi, saking enggak ingin temannya ikut merasakan nikmatnya makan itu. Nikmatnya di mana? Yang salah siapa? Jangan salahkan si anak. Yang perlu pertama disalahkan orang tuanya. Pasti orang tuanya tidak mendidik untuk senang berderma. Pasti itu. Atau bahkan mungkin orang tuanya lebih pelit dari si anak. Niru dia. Niru. Iya kan? Kalau misalkan orang tua dari kecil tuh udah mendidik, sini tuh bagi buat temanmu, nih kirim buat tetangga. Ini itu. Sambil kasih ini pahala sedekah ini. Semangat kan? Rasa senangnya kita, gembiranya, ketika melihat orang lain bergembira, itu kan tanda keimanan. Tanda keimanan. Senang tuh. Punya makanan sedikit, dimasak, kumpul-kumpul, makan. Masya Allah. Dan itu praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Praktek yang dilakukan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Nah, kalau urusan seperti ini, sekali lagi, yang paling berkompeten ya para istri. Para istri. Jangan kemudian malah menghalangi suaminya untuk berderma. Abi itu gak hitungan. Ya bukan masalah hitungan gak hitungan. Kita realistis sajalah. Berapa kali mie telur kita, mie instan tapi yang telur ya, bukan yang bungkusan itu, mie kuning itu. Berapa kali mie telur yang kita simpan di lemari itu habis dimakan tikus, dikerikitin gitu. Dikasih pembelajaran. Tidak usah khawatir. Gak usah khawatir. Kita bagi, sisakanlah berapa bungkus, gak apa-apa. Buat kita untuk persiapan sewaktu-waktu ada tamu. Abi tanggung jawab. Kalau misalkan diperlukan, abi yang belikan. Gak usah khawatir. Allah Maha Kaya. Istrinya harus dididik dong. Istrinya harus dididik. Anak-anaknya juga seperti itu. Kan itu. Apel satu plastik. Sampai kemudian busuk separohnya. Baru berpikir dikasihin siapa ya? Nunggu busuk baru mikir mau dikasihin siapa. Iya enggak? Iya deh. Pengalaman masalahnya, ya kan? Harus dititik, harus di, memang berat. Nah, kenapa? Yang sudah kita miliki itu rasanya sulit untuk dilepas. Tapi kan di situ pahalanya. Ketika kita merasa berat untuk memberikan, namun karena sebuah kesadaran ini pahala, ini ibadah, tetap diberikan. Yaitu pahalanya yang besar. Pahalanya besar sekali. Wa tajma'una ma la ta'kulun. Itu kata sahabat Abu Darda. Yang ketiga, wa ta'maluna ma la tudrikun. Ya contohnya puasa. Kalau yang kita kembali tadi, nomor dua. Contohnya pas puasa. Pengennya buka puasa kan semuanya dibeli ya kan. Pas Ramadan itu kan kalau udah siang, beli ini, es ini, makanan buah. Minum segelas teh manis yang hangat udah kenyang. Ini gak dimakan. Akhirnya simpen buat sahur. Padahal tahu sahur itu gak akan mungkin dimakan. Maunya yang seger juga. Akhirnya numpuk di kulkas sampai busuk. Masya Allah. Itu kan berkali dan berulang terjadi. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Kenapa kita tidak jadikan sebuah pengalaman? Secukupnya ajalah. Ya kan? Secukupnya sajalah. Kata beliau yang ketiga, wa ta'maluna ma la tudrikun. Saya juga heran melihat kalian, kata sahabat Abu Darda, punya banyak keinginan yang kalian sendiri itu yakin gak mungkin keinginan itu terwujudkan. Ya. Yang realistis ajalah keinginan itu. Realistis saja. Sesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang tidak mampu, gak usah angan-angan dan berkeinginan. Pusing sendiri. Ya, pusing sendiri. Mikir, gak punya. Motor udah bagus lah, Supra X. Atau Jupiter MX. Mikirnya belinya F. Apa? Yang besar itu? F. M. Apa? NMAX. Padahal berapa juta NMAX? 40 juta kan? Yang baru, bukan second. Barunya berapa? 42 juta sekitar itu. Itu pun inden lagi. Inden. Padahal motor udah ada. Supra X. Kalau misalkan keperluannya jelas. Digunakan untuk jarak jauh. Tempat kerjanya jauh. Ya silakan beli. Tapi yang Supra X-nya dijual aja. Daripada itu nganggur, ini nganggur. Dan itu. Nanti pusing bayar pajaknya tiap tahun. Kadang-kadang lupa. Seperlunya saja lah. Seperlunya saja. Padahal untuk beli motor NMAX tadi ya, itu harus nabung sekian lama, kurang, masih kurang. Kepikiran terus. Masya Allah. Itu kenyataan yang kita alami. Nah, punya keinginan yang kita sendiri, apa punya perhitungan, itu sulit untuk diwujudkan. Maka sahabat Abu Darda mengatakan, aneh kalian ini. Kemudian beliau melanjutkan, Fa innahu man kana qablakum banau syadidan. Ingat umat sebelum kita. Banyak dari mereka Allah berikan kekuatan fisik sehingga mendirikan bangunan yang kokoh. Gunung itu dipahat sehingga tidak perlu menggali untuk menanam pondasi. Tidak usah menata bata atau batu untuk membangun tembok maupun dinding. Karena tembok dan dindingnya itu ya dipahat dari gunung-gunung batu itu. Sekarang di Hadramaut masih ada itu bangunan-bangunan zaman dulu, ya kan? Iya enggak, Pak Iswar? Yang pernah ke Hadramaut ini, Pak Iswar ini. Ya kan? Itu gunung batu, bukan gunung sebenarnya. Gunung batu ini kan? Oleh orang-orang sebelum kita, kaum Ad, kaum Tsamud, ya kan? Itu gunung batu dipahat itu. Dilobangin, dibuat kamar-kamar. Jadi enggak perlu pondasi. Ya memang gunung batu. Gunung batu dipahat itu, dipahat, ditatah, dibuat ruangan luar biasa. Enggak rubuh itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan itu, bangunan-bangunan tidak didirikan, memanfaatkan gunung-gunung batu itu. Berapa banyak kata sahabat Abu Darda, orang-orang sebelum kalian, mereka membuat bangunan yang kokoh kuat seperti itu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya menjadi kuburan tempat mereka menguburkan jasadnya sendiri. Wa ammalu ba'idan, mereka punya keinginan yang sangat banyak, tapi akhirnya keinginan itu tidak tercapai. Wa jama'u katsiran, mereka kumpulkan harta benda yang tidak ternilai itu. Fir'aun coba, ya kan? Dalam piramid-piramid di Mesir yang ditemukan, digali, itu kan banyak harta karun, emas, perak, perhiasan. Susah payah dikumpulkan. Pada akhirnya harta benda yang dikumpulkan itu ya buron, hancur, tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Aun bin Abdullah bin Utbah, beliau mengatakan, kam min mu'minin li ghadin la yudrikuh. Berapa banyak orang yang punya keinginan untuk masa depan dan keinginan itu tidak pernah tercapai, padahal sudah membuatnya berpikir namun tidak tercapai. Muhammad bin An-Nawr Al-Harithi rahimahullah, beliau mengatakan, ilallahi ashku tula amali, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku mengadukan betapa banyaknya keinginanku. Artinya apa? Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan supaya bisa menyederhanakan keinginan. Supaya bisa menyederhanakan keinginan. Kita sederhana aja lah. Punya rumah yang cukup lah. Sesuai yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Kendaraan juga seperti itu. Makanan dan minuman serta pakaian secukupnya. Kalau udah tercapai, udah ini pikiran tuh tenang tuh. Tapi kalau kita tidak membuat batas cukup, itu terus keinginan tuh menjadi liar ya. Ingin sana, ingin sini, ingin sana, ingin sini. Apalagi kita sekarang hidup di zaman iklan dan di zaman nama lainnya iklan apa? Nama lainnya iklan apa? Promosi. Zamannya iklan, zamannya promosi. Kita keluar ke pusat kota Majalengka antara satu bundaran ke bundaran berikutnya itu, iya kan? Itu berapa banyak itu spanduk, baliho, isinya apa? Promosi semua. Promosinya ya makanan, ya minuman, ya pakaian, iya kan? Tempat hiburan, produk-produk terbaru, yang pulsa yang murah lah, yang HP yang murah lah. Itu kan promosi semua itu. Kita di sini, di dalam masjid ini enggak, awalnya enggak punya keinginan. Keluar sebentar aja di Majalengka, iya murah nih. Ini. Apalagi kalau udah di pusat perbelanjaan, perang harga, perang diskon. Jadi keinginan tuh muncul banyak sekali. Pulang ke rumah hilang tuh keinginan itu. Oh sekarang apa wataknya dan karakternya itu karakter konsumtif ya kan? Konsumtif. Yang di televisi, yang di radio, yang di internet, lewat media sosial, iklan semua. Iklan semua. Grup lapaknya Ikhwan Salafi rame banget tuh. Jual beli kan itu. Kalau udah urusannya jual beli, ramenya luar biasa itu. Saling memberikan komentar ini segala macam ya kan. Tapi kalau udah urusan faedah ilmu sepi. Ya kita mah berprasangka baik aja. Kalau masalah faedah langsung dipahami, enggak ada pertanyaan, kan gitu. Tapi kalau udah urusan jual beli, ya mungkin kita tidak termasuk yang apa gila jual beli. Akhirnya sering nanya, itu berapa sekilonya? Ada harga ongkos kirimnya enggak? Dapat bonus apa enggak? Ini terus nanti apa namanya? Garansinya berapa lama? Kan gitu. Kok di sini lebih murah? Kenapa antum jual lebih mahal? Oh, rame itu di grup. Ya, rame gitu. Hidup suasananya. Suasananya hidup. Tapi giliran grup yang faedah-faedah itu sepi, enggak ada komentar. Itu tadi kita berprasangka baiknya kalau yang grup faedah langsung pada paham. Enggak ada pertanyaan lanjutan itu enggak ada. Enggak usah berpikir buruk cuma ikut grup enggak dibaca, jangan. Itu berprasangka buruk, yang baik-baik ajalah kita berpikir. Ini zamannya promosi, zamannya iklan. Sehingga apa namanya mendorong kita untuk banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Kipas angin udah punya di rumah, udah punya kipas angin, udah cukup. Dan ini. Tapi ada kipas angin model terbaru, kipas angin kecil sekaligus jadi power bank, ada senternya, masya Allah. Pernah lihat gak? Hah? Pernah lihat atau pernah dengar? Atau punya? Kalau saya punya satu. Udah cukup tuh kipas angin tuh. Ya, masya Allah. Apalagi yang pengen anak. Aduh susah. Memahamkan ke anak. Ya udahlah bertahap dikit-dikit. Kipas angin udah banyak. Ada AC lagi. Tapi bah. Ini kipas angin. Ada power banknya loh. Ada senternya loh. Bisa dibawa kemana-mana. Ringkes. Sederhana. Alah duk. Pakai uangku sendiri bah. Aduh. Mau melarangnya gimana? Kalau dia punya uang tabungan sendiri. Hasil THR lebaran ya kan? Dari pakdenya, dari budenya, dari simbahnya, dari kakeknya. Pakai uang sendiri, bah. Ya udahlah, enggak apa-apa beli. Bertahap kita pahamkan ya kan? Yang aneh itu kalau orang tuanya yang pengen. Nah, itu. Ngan itu. Iya, bagus, beli dua ya. Kamu satu, abik satu. Lah, ini yang aneh ini. Tidak mendidik. Ngan itu. Malah memprovokasi si anak. Enggak ada keinginan, tapi itu tadi promosi. Iklan itu tanpa sadar kita udah jadi korban-korban dari promosi itu. Kalau memang diperlukan silahkan, siapa yang melarang, siapa yang melarang. Tapi kalau misalkan kita yakin setelah dibeli sekali dua kali dipakai kemudian dimasukkan dalam gudang, ya jangan. Sekalipun harus beli, sudah daripada dimasukkan di gudang, udahlah diberikan untuk siapa. Itu ternyata kalau kita periksa rumah kita masing-masing, barang yang sudah tidak dipakai lagi itu akhirnya terbagi dua. Ada yang kategori rosok, ada kategori yang masih layak pakai. Daripada tidak dipakai, daripada teronggok menjadi rosok, sudahlah dikumpulkan di Ma'had Nurul Ilmi, dijual hasilnya untuk kas pondok kita. Masya Allah. Di gudang tuh banyak juga masing-masing kita kalau mau jujur. Iya. Kalau mau jujur tuh gudang ini masih bagus, ini masih bagus. Ada apa namanya Ikhwan begitu, punya sepeda motor. Iya kan? Di tempat parkir itu dia punya mobil, udah mobilnya dua, mobil pribadi penumpang sama mobil untuk usaha dia jual beli bumbu di pasar. Motor juga ada lebih dari satu. Ada program seperti itu. Iya kan? Ya kita nggak ada tendensi pribadi, nggak ada kepentingan materi duniawi, wong itu untuk dakwah, cuma mengingatkan saja. Ya seperti kali ini, yang daripada nggak dipakai, daripada semakin hari semakin rusak, barang kalau nggak dipakai kan rusak, iya kan? Betul enggak Bu Fatimah? Iya. Itu dari semakin hari semakin rusak dia. Daripada rusak, udahlah kita kumpulkan aja kapan, harinya kapan. Yang dipakai kita periksa satu-satu. Nah, cerita itu Irfan gitu. Waduh, pripun nggih Ustaz? Gimana Ustaz? Motor ini bersejarah. Wow. Sudah susah nih kayaknya enggak bisa dijawab ya kan. Motor ini bersejarah. Lah dipakai enggak? Ya jane ora. Sebenarnya enggak. Bannya udah kempes. Enggak pernah dipakai. Dan motor ini bersejarah. Ketika itu saya bilang, "Mas, dijual aja. Hasilnya buat dakwah. Kita buat sejarah baru." Oh iya. Lepas itu akhirnya itu. Oh, kenapa kita dibayang-bayangi dan terbelenggu oleh sejarah masa lalu? Ya kan, cuma sejarah-sejarah, buat sejarah baru dong. Masa sejarahnya ada itu-itu dulu, wah. Ya, gimana ya, ada sejarahnya, iya semua punya sejarah. Sebagaimana dulu kita sudah pernah membuat sejarah, kita buat sejarah baru. Lepas tuh motor tuh. Ya, tapi kan bukan tendensi pribadi ya kan. Kita cuma mengarahkan. Daripada teronggok semakin hari semakin rusak, rusak, rusak. Setelah betul-betul berkarat baru dilepas. Nilainya turun. Mending sekarang. Masih bagus, masih bisa diperbaiki, masih bisa di upgrade. Kan gitu. Oke, coba kalau misalkan ya kan. Masing-masing kita yakin deh. Piring terlalu banyak dan deh. Dipisahin ini gak dipakai lagi kan. Plastik-plastik. Apa, tempat-tempat wadah. Ini kumpulin, yang ini kumpulin. Banyak itu. Banyak itu. Dan sudah dipraktekkan di banyak tempat kan. Kita di Kulon Progo udah, Iwan-Iwan kita di Cikarang udah, teman-teman kita di Purworejo udah. Purworejo itu dalam jangka waktu 2-3 bulan dapat 30-an juta loh ini. Dari barang-barang seperti ini lumayan. 30 juta buat kas ma'had kita. Daripada teronggok di rumah, semakin dari semakin rusak. Kan. Mungkin kita akan selisih paham dengan istri. Tapi sebelum itu dilakukan, kita sepakat dulu. Satukan visinya. Kan itu. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan begitu. Nabi mengatakan dan menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti harta yang kita punya itu akan ditanya oleh Allah, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Hadis riwayat Tirmidzi. Tiap harta yang kita punya itu akan ditanya, kamu dapatnya dari mana harta ini dan dipakai apa? Alangkah indahnya kalau kita menjawab, ya Allah, ini dari cara yang halal, kemudian harta ini saya gunakan untuk infak ma'had. Masya Allah. Jawaban yang indah itu seperti itu di hadapan Allah. Tapi kalau jawabannya rusak sampai gak kepake, ya kerjasamalah dengan istri. Buat kegiatan di rumah sama anak-anak. Yuk kumpulin barang-barang yang udah gak kita pakai lagi. Tapi ini bi, udah. Kita nanti beli yang baru. Kan begitu. Beli yang baru. Dan kalau memang diperlukan. Ini udah kumpulin jadi satu. Hubungi Kang Oman. Kang Oman nih, kayaknya satu pickup penuh bisa nih katanya. Kan itu yang elektronik-elektronik yang masih bisa diperbaiki, perbaiki supaya nilai jualnya lebih tinggi. Kipas angin yang udah banyak debunya itu sampai bersenti tebalnya, dibuka, dibongkar, dibersihin. Ini kan di-upgrade nih kipas angin, jual. Masya Allah. Gitu. Daripada seperti yang disebutkan sahabat Abu Darda tadi, hartanya rusak, rumah jadi kuburan, bangunannya yang gak dipakai lagi akhirnya. Gitu. Cukup ya? Udah satu jam loh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, rekomendasinya satu tadilah, mengumpulkan barang-barang yang gak dipakai di rumah. Itu kalau dikoordinir mas, masya Allah. Ya, tadi malam sempat ngobrol kita kan, coba dikoordinir itu. Itu hasilnya masya Allah. Kita belum tahu sekarang, belum tahu. Cuma dari rumahnya Hanif, rumahnya Abu Salman, rumahnya Abu Fatimah, rumahnya Kang Oman, rumahnya Pak Iswar, rumahnya, iya kan? Rumahnya ini, rumah ini, rumah ini, kumpulin jadi satu. Kita baru sadar, 40 juta hasilnya luar biasa. Masukin kas ma'had. Kemarin yang pengen bangun ini, bangun itu, uang dari mana? Ih, ada uangnya udah. Ya kan? Apalagi kalau uang yang terkumpul itu diputar jadi modal. Pondok punya dana produktif namanya. Pondok itu harus punya dana produktif. Seorang donatur dia akan lebih senang ngasih uang, uangnya itu produktif, daripada ngasih uang beli beras tiap bulan 2 juta habis, 2 juta habis, 2 juta habis, 2 juta habis. Mending dia ngasih langsung 20 juta, puter. Besok udah enggak ngasih uang beras lagi. Enggak usah dikembalikan, buat pondok. Puter uang itu. Banyak donatur yang senang seperti itu. Nah, hasil rongsok tadi berpikir ini gimana caranya biar produktif. Produktif itu apa? Nambah terus ya, diputer. Wallahu a'lam bishawab. Ya kerjasama dengan istrilah. Insyaallah istri-istri kita istri-istri salehah. Amin ya kan. Yang enggak merasa berat. Aduh Bi, bersejarah Bi. Kita buat sejarah baru. Kita buat sejarah baru. Ini enggak bohong Zed. Ini sejarah masa depan buat anak-anak kita. Sejarah masa depan amal jariah loh itu. Disedekahkan buat pondok itu sedekah jariah, pahalanya terus mengalir. Apa beratnya kita? Kan itu. Di rumah tupperware banyak sekali tupperware itu. Lo numpuk, ada yang hadiah, ada yang beli, ada yang dikasih. Udahlah, kita berpikir realistis sajalah. Enggak semuanya dijual, enggak. Tapi kira-kira yang memang udah enggak dipakai itu, jarang dipakai, udah kita sisihkan. Toh nanti Allah ganti juga. Ini kan panci-panci yang ini segala macam. Udah. Nilainya tinggi sekali itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.